Iya, ontolnya masukin mimik bang. Oh, satu lagi masukin pantat bang. Enak, iya, kocok bang, kocok. Susunya mainin. Enak. Cipok dulu bang. Sambil dimainin memeknya, masukin juga jarinya, bang. Masukin jarinya, hangat, enak. Keluar masuk, kontolnya keluar masuk, keluar masuk. Iya. Jarinya masukin pantat. Ya. Oh.